Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pendengar Radio Indosiar di manapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa menikmati berbagai kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa beramal soleh. Yang insya Allah, saat lagi kita akan mengikuti kajian kitab Riyadhus Shalihin yang kami kemas dalam sebuah acara Untayan Berita Indah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bersama Ustaz Muhammad Umar Sewet Hafidullah ta'ala. Dan seperti biasa ada dua sesi dalam acara ini, penyampaian kajian dan tanya jawab. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung kita ke acara inti. Kepada Ustaz Muhammad Umar Sewet Hafidullah ta'ala kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Bismillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin, pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masih pada bab Al-Mujahadah dari kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita sampai pada ayat yang keempat dalam kitab atau dalam bab Al-Mujahadah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Imam Nawawi membawakan ayatnya dari surat Al-Zalzalah, ayat yang ketujuh. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang beramal walaupun sebiji darah dari kebaikan, niscaya dia akan melihatnya nanti yaumul qiyamah. Melihat catatannya, melihat pahalanya, melihat balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Ini juga ayat yang menyuruh kita agar bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk beramal saleh. Jangan meremehkan amal saleh walaupun sebiji darah. Jangan menganggap remeh amalan baik walaupun kecil. Karena dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ. Siapa yang akan melihat atau siapa yang berbuat sebiji darah kebaikan, niscaya dia akan melihatnya nanti yaumul qiyamah. Ada nilainya, ada hitungannya, ada pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, walaupun sekedar menyingkirkan gangguan di jalan, melihat duri atau sesuatu yang akan melukai kaum muslimin, dia ambil dan dia pindahkan ke tempat yang aman, ke tempat sampah atau ke tempat yang tidak akan diinjak oleh kaum muslimin, itu sudah kebaikan. Dan itu termasuk iman. Iman diantaranya yang paling bawahnya adalah imatatul adza anil tariq. Imatatul adza adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Maka jangan remehkan perkara tersebut. Beramallah, berbuatlah, bersungguh-sungguhlah untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salat-salat sunnahnya ditambahkan. Artinya setelah salat yang wajib, kita salat-salat sunnah kita hidupkan. Tabattul di malam hari, kemudian juga dengan ibadah yang berkait dengan muamalah, yaitu beribadah dengan sikap baik kita kepada kaum muslimin, kepada tetangga, kepada tamu kita, kepada saudara kita, silaturahmi, hubungan yang baik antar keluarga, dan sekian banyak amalan-amalan saleh yang semua itu termasuk ibadah. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi berikutnya, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khaira wa a'dama ajra." Dalam surat Al-Muzzammil ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum," dan apa yang kalian lakukan untuk diri-diri kalian sendiri dari kebaikan-kebaikan, tajiduhu indallah, kalian akan mendapatinya nanti di sisi Allah. Huwa khairan wa a'dama ajra, dan itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Ayat ini mirip dengan yang tadi. Tadi dalam surat Zalzalah disebutkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang akan atau siapa yang beramal sebiji dzarrah kebaikan, dia akan mendapatinya nanti yaumul qiyamah, mendapati pahalanya. Sedangkan di sini, wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kalian kemukakan untuk diri kalian, apa yang kalian amalkan untuk diri kalian. Perhatikan kalimat untuk diri kalian. Apa maknanya? Apakah artinya kita beramal perkara-perkara yang menguntungkan kita sendiri? Bukan demikian maknanya. Maknanya kalian beribadah kepada Allah, kalian beramal saleh, sesungguhnya itu untuk diri kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepadanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan dari kalian apapun. Tetapi kalau kalian beramal saleh, kalian yang mendapatkan kebaikannya. Maka bahasa yang disebutkan dalam ayat ini, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, dan apa yang kalian kerjakan untuk diri-diri kalian sendiri. Kalian sholat, pahalanya untuk kalian. Kalian berpuasa, pahalanya untuk kalian. Kalian bersedekah, pahalanya juga untuk kalian. Kalian bersikap baik, kalian berbuat baik, kalian berakhlak baik, semuanya untuk kalian. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, apa yang kalian amalkan itu semuanya untuk kalian sendiri. Dan kalian akan dapati nanti di sisi Allah, وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا, kalian akan dapati خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا, lebih besar, lebih baik pahalanya. Pahalanya lebih baik dan lebih besar. Tak ternilai harganya. Tak ternilai balasannya nanti yaumul qiyamah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya ayat ini juga memberikan semangat kita kaum muslimin untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh beramal saleh, bersungguh-sungguh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, bersungguh-sungguh untuk bersikap dengan sikap-sikap sunnah, menegakkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim." Dalam surat Al-Baqarah ayat 273, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ, apa yang kalian infakkan dari kebaikan-kebaikan, maka sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui. Tentunya makna mengetahui, mengetahui mencatatnya dan membalasnya nanti yaumul qiyamah. Gak akan hilang, gak akan terlewat, gak akan terlupakan. Semuanya dicatat oleh Allah SWT. Walaupun sebiji dzarrah, walaupun sekecil apapun, walaupun seremeh apapun, kalau itu kebaikan, fa inna Allah bihi alim, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Walaupun engkau sendiri di kamar sendiri, tidak ada siapapun bersamamu, engkau salat, engkau berzikir, engkau berdoa, engkau beramal dengan amalan yang saleh, ibadah, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Allah Subhanahu wa taala alim, Allah mengetahui. engkau mendoakan saudaramu ambahril ghaib. Ambahril ghaib artinya tanpa saudaramu tahu. Kamu doakan dia. Malaikat akan berkata, walaka bimitsli, walaka bimitsli. Engkau juga yang seperti itu. Engkau juga dapat yang seperti itu. Sahabatmu tidak tahu. Tetapi Allah bihi alim. Inna Allah bihi alim. Sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, bersungguh-sungguhlah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermujahadah. Menundukkan hawa nafsu ini agar mau beribadah kepada Allah, agar mau berjalan di jalan Allah, agar mau beramal dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab al-mujahadah. InsyaAllah pada berikutnya kita masuk pada hadis-hadisnya biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran.